Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas sekilas tentang permasalahan ru'yah. Dikarenakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan, nah, dalam pertengahan penjelasan beliau tentang sikap seorang mukmin ketika mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya dia beriman terhadap khabar tersebut dan at-taslim lahu. Nah, walaupun dia tidak mengetahui hakikatnya, walaupun akalnya mungkin mengingkarinya, tapi tatkala datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara, fa'alaihi al-imanu bihi wa at-taslim lahu. Wajib untuk apa? Beriman kepadanya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara tersebut. Dicontohkan dua hadis, yaitu hadis As-Sadiq al-Masduq, yaitu hadis Ummi Mas'ud radhiyallahu anhu tentang takdir, dan yang kedua hadis ru'yah. Dan insyaallah taala nanti akan dibahas kembali oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam permasalahan al-iman birru'yah yaumil qiyamah. Kama ruya anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits as-sihah. Sehingga insyaallah kita bahas tentang permasalahan ru'yah di sana. Nah, kita bahas secara lengkap tentang permasalahan ru'yah ketika membaca perkataan Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Membaca apa? Perkataan Imam Ahmad, wal imanu bi ru'yah yaumil qiyamah. Baik, kita lanjutkan. Qala Imam Ahmad rahimahullah, wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allamu al-jidal. Fa innal kalami fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunani makruhun wa manhiyun anhu wa la yakunu sahibahu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah hatta yada'al jidala wa yusallimu wa yu'minu bil athar. Ini prinsip berikutnya, di mana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tegaskan bahwasanya sikap seorang sunni, yaitu tidak yukhasimu ahadan wa la yunadhiru wa la yata'allamu al-jidal, dia tidak berdebat dengan seorang pun. Nah, dan tidak beradu argumen dan tidak mempelajari bagaimana apa cara-cara berdebat. Tidak mempelajari ilmu tentang perdebatan. Yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah ta'ala yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam yang telah terjadi kesepakatan di antara ulama ahli sunnah tentang tercelanya ilmu tersebut. Makanya setelahnya beliau katakan, fa innal kalama fil qadari wa ru'yah wal qur'ani wa ghairiha min as-sunan makruhun wa manhiyun anhu. Sebab berbicara batil dalam perkara takdir dan ru'yah, berbicara tanpa ilm, kemudian juga berdalam-dalam dalam permasalahan takdir dan ru'yah, serta dalam perkara Al-Quran, nah, dia membicarakan bukan untuk mengimani dan mempelajari ikhwan fillah, tapi untuk membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain, atau untuk menimbulkan keraguan. Ini yang ditempuh oleh ahlul kalam, ahlul filsafat. Dan selainnya dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka berbicara dengan pembicaraan yang batil padanya dibenci dan terlarang. Walayakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Dan pelakunya, walaupun perkataan yang dibangun di atas kejahilan tersebut, yaitu dia berbicara tanpa ilmu tadi, mencocoki sunnah, tidaklah dianggap termasuk dari kalangan ahli sunnah. Ini hatta yada'al jidala wa yusallim wa yu'minu bil athar, sampai dia meninggalkan apa perdebatan dan wa yusallim, yaitu dia menerima, menerima hadis Rasulullah SAW tanpa memprotesnya. Wa yu'minu, dan dia beriman terhadap athar-athar yang datang. Ayo. Di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala ingin mempertegas tentang salah satu prinsip dari ahli sunnati wal jamaah tatkala datang kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin akal-akal manusia ikhwani fillah kebingungan di awal pertama kali mendengarnya. Awal pertama kali mendapatkannya bingung. Taib. Untuk dia apa? Menerima dan beriman. Selama itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berdebat dan menjadikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai sarana untuk diperdebatkan. Kita baca syarah dari Imam atau Syekh An-Najmi rahimahullahu taala. Wa qad nuhiya 'anil jidali fil qadari dzalika li'anna al-qadara sirrun min al-asrar allati ikhtassa Allahu biha la ya'lamu ma fihi illa Allah. Sungguh telah dilarang untuk bersidal, berdebat dalam permasalahan takdir. Yang demikian itu dikarenakan takdir adalah sirrun minal asrar allati ikhtassallahu biha. Dikarenakan takdir merupakan apa? Rahasia di antara rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dirinya dengannya. La ya'lamu ma fihi illallah. Tidak mengetahui apa-apa yang ada padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang akan terjadi setelah ini, setelah seorang waktu setelah dia berada itu apa, tidak ada yang tahu. Dan perkara takdir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita lewati atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bagaimana bunyinya Ahmad. Ma ghala ahadun fil qadari illa kharaja minal iman. Taib, siapa yang ghulu melampaui batas dalam permasalahan takdir, dan termasuk ghulu ini, dia ingin berdalam-dalam dan bersidal tentangnya, maka hasil akhirnya dia akan keluar dari keimanan yang benar. La ya'lamu ma fihi illallah. Fala yajuzu lana al-intiqad wa al-i'tirad wa al-jidal fi hadhihi al-umur. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengintiqad, mengkritik ataupun menolak, enggak terima. Demikian pula apa? Mendebat dalam perkara-perkara ini. Kenapa? Li'anna al-jidala fiha la yu'addi ila natijatin. Bal rubbama takunu natijatuhu husul asy-syukuki lil 'abdi. Dikarenakan perdebatan dalam permasalahan takdir tidaklah akan apa menghasilkan natijah, tidak akan membuahkan hasil. dan tidak akan membuahkan hasil. Barubama takunu natijatuhu husulash syukur lil 'abd. Bahkan mungkin saja hasil yang dicapai itu apa? Keragu-raguan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ragu terhadap takdir. Akhirnya mereka ragu terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Jabriyah yang mereka berdalam-dalam dalam menetapkan takdir, akhirnya apa? Mereka menganggap Allah itu zalim. Allah itu zalim. Tatkala apa? Tatkala mengazab orang-orang kafir. Alasannya apa? Allah yang mentakdirkan mereka kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Sehingga muncul keyakinan waliyadu billah, ini berarti Allah zalim. Karena Allah yang menetapkan, kok Allah sendiri yang menyiksa. Ini kalau mau berdalam-dalam dalam permasalahan takdir, di antara natijahnya hasil yang didapat seperti ini. Hanya ragu dalam masalah-masalah apa? Iman. Dan fatal. Demikian pula sebaliknya, orang-orang Qadariyah, dari Qadariyah Tunnukah, yang mereka menolak takdir, mereka juga asalnya karena berdalam-dalam dalam memikirkan takdir. Allah Subhanahu wa taala, nah, bagaimana mentakdirkan perkara-perkara yang buruk? Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dinisbahkan kepadanya perkara-perkara yang buruk. Kemudian hamba ini memiliki keinginan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari hamba-hamba untuk mereka beribadah. Ternyata ada hamba yang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba di luar takdir. Ini keyakinan qadariyah. Muncul keyakinan-keyakinan sesat tadi, kenapa? Karena berdalam-dalam dalam perkara takdir dan berdebat di dalamnya. Dan perdebatan dalam perkara tersebut tidak akan menghasilkan suatu yang bermanfaat, bahkan yang dihasilkan adalah keraguan-raguan. Oleh karena itulah fayajibu an ta'lama anna al-wajiba 'alayka fayajibu an ta'lama anna al-wajiba 'alayka ayyuha al-'abdu tarkul munadharati fil qadari wal mujadalati fihi. Maka wajib untuk engkau mengetahui bahwasanya perkara yang diwajibkan atas mewahai hamba, yaitu meninggalkan munadharah di dalam perkara takdir dan meninggalkan jidal, berdebat di dalam perkara takdir. Naam. Berarti kan ukas. Dzalika li maslahatika. Fa innaka in sami'ta syubha allati yulqiha al-mubtadi'u rubbama dakhala ba'daha fi qalbik wastaqarra fihi wa tasbihu syakkan ba'da an kunta mutayakkinan wa ba'da an kunta mu'minan. Ini bahayanya berikutnya. Bahaya berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, beliau katakan dilarangnya untuk seorang berjidal, berdebat dalam perkara ini demi kemaslahatmu sendiri. Sebab engkau apabila mendengar syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh ahli bidah, kemungkinan akan masuk sebagiannya di dalam hatimu. Mereka tidak berharap semua bisa masuk ke hatimu, tapi minimal ada yang masuk. Itu yang menjadi tujuan ahli bidah. Oleh karena itulah mereka sangat ingin untuk bisa berdebat dengan ahli sunnah. Baik. Kenapa? Karena mereka berharap minimal apa? Kalau seandainya yang diajak berdebat itu tidak terkena syubhat, mereka-mereka yang mendengar bisa terkena syubhat. yang ikut hadir dalam acara perdebatan tadi. Makanya kalau kita melihat apabila perdebatan yang ada, apalagi untuk level orang-orang Indonesia, mesti setelah itu masing-masing apa mengklaim apa semuanya menang. Baik, mengklaim semuanya menang. Baik, kenapa? Karena tidak ada hasilnya. Baik, tidak ada hasilnya, kebid'ahan tetap apa? Tetap nah, memiliki suara di situ. Ahlul bid'ah tetap, bahkan apa? Dengan gaya retorika mereka yang lebih bagus, kemudian kemahiran dalam apa? Dalam mempengaruhi masa dan seterusnya, seakan-akan mereka lebih lebih unggul dalam perdebatan tadi. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka betul-betul memperingatkan ahli sunnah dari apa, dari pintu ini, jangan sampai mereka terjatuh dalam apa, dalam perdebatan, terkhusus lagi dalam permasalahan tamtid. Kewajibannya adalah na'am beriman dan tidak berdalam-dalam. Qala rahimahullahu ta'ala, wastaqarra fi fatusbihu syakkan ba'da an kunta mutayakkinan. Ya. Sehingga tatkala satu atau dua syubhat itu masuk, kemudian menetap di dalam hatimu, sehingga engkau menjadi orang yang ragu-ragu, menjadi ragu-ragu tentang Islam, atau ragu-ragu tentang kebijaksanaan Allah, atau ragu-ragu tentang manhaj salaf dan seterusnya. Setelah sebelumnya engkau adalah seorang yang yakin, wabada angkunta mu'minan, dan juga setelah sebelumnya engkau seorang yang beriman. Sebelumnya beriman, kemudian setelah berdebat menjadi ragu-ragu keimanannya. Padahal iman apabila dituntun kokoh, tidak ada keraguan sedikitpun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka itu tidak ragu. Jadi kalau ragu, tidak dikatakan beriman. Wa fi sahihil Bukhari. Baik. Fallah Allah fi nafsika hawil tujannib, hawil tujannib. Fallah Allah fi nafsika hawil tajannuba hadhihi al-umur. Li anna hadhihi mazalikun muhlikatun liman waqa'a fiha. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, yakni ittaqillah, ittaqillah. Au raqibillah, raqibillah. Fallah Allah. Naam. Bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Naam. Hawil, usahakanlah, yaitu betul-betul usahakanlah untuk engkau menjauhi apa? Perkara-perkara ini. Berusaha betul-betul untuk menjauhi apa? Pintu-pintu perdebatan. Kenapa? Li'anna hadhihi mazaliku muhlikah. Dikarenakan perkara ini adalah apa? Mazalik. Perkara yang menggelincirkan dan sifatnya muhlikah, yang apa? Menjadikan orang hancur. Taib. Taib yang menggelincirkan dan membinasakan. Liman waqa'a fiha, bagi orang-orang yang terjatuh di dalamnya. Jangan sampai seseorang, terlebih lagi talibul ilm, yang mereka baru belajar, kemudian memandang dirinya sudah cukup ilmunya sehingga terjun dalam permasalahan jidal untuk mendebat ahli bidah. Jadi semuanya ingin dia debat, seakan-akan dia itu Syekhul Islam Mutaimiyah. Nah, ini termasuk salah satu apa? Talbis iblis. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi wa hum yatajadaluna fil Qur'an. Faghadiba ghadaban shadidan hatta ka'annama faqa'a fi wajhihi habbur ruman. Faqala abi hadha umirtum al-hadith. Dan dalam sahih Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan para sahabat beliau. Baik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat beliau dalam keadaan mereka sedang apa? Berdebat tentang Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Marah dengan kemarahan yang sangat sampai-sampai seakan-akan jatuh di muka beliau apa? Muka beliau biji satu buah apa? Buah delima, yaitu merah. Yani wajah beliau memerah menunjukkan kemarahan yang sangat. Kemudian beliau mengatakan, "Abi hadza umirtum?" Apakah dengan perkara ini kalian itu diperintahkan? Yaitu memperdebatkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sikap seorang muslim bukan demikian dalam menghadapi ayat-ayat dan juga dalam mensikapi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan bahwasanya sebab banyak tergelincirnya manusia ke dalam kesesatan setelah mereka mendapatkan petunjuk diantaranya karena suka jidal. Dalam hadis Abi Umamah, dan ini hadis yang penting khalifilah untuk dihafal, tentang apa? Celaan dari apa? Jidal. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaih ila utul jalalah. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah apa? Mereka mendapatkan hidayah. Baik. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah hidayah yang mereka dulunya berada di atasnya illa utul jadal. Kecuali apa? Kecuali sebab tersesatnya mereka itu apa? Datang dari hisi apa? Jidal. Dikarenakan mereka diberi apa? Diberi kemampuan dari sisi jidal sehingga apa? Terpesona dengan dirinya sendiri. Hadits hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di surat Az-Zukhruf, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Dan diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwasanya beliau mengatakan, "Iyyakum wal mira fa innaha sa'atu jahlil 'alim wa biha yamtaghi syaitanu zallatah." Nah, di sini jadi syaitan betul-betul apa? Menanti-nanti akan dibinasakan kala seorang alim jidal, menanti-nanti apa? Dia tergelincir. Dan ketergelincirnya seorang dalam jidal dari banyak pintu. Yang pertama mungkin dari sisi ilmunya. Nah, tatkala dia sudah masuk dalam ego pribadinya dalam berdebat, nah, tidak ingin mengakui kalau dia tahu. Atau dari sisi emosi. Nah, orang berdebat ya kadang emosi. Dari sisi-sisi yang banyak. Sehingga apa? Syaitan sangat berharap dia tergelincir. Muslim bin Yasar mengatakan, iyyakum wal mirah. Jauhilah oleh kalian al-mirah, yaitu perdebatan dengan cara batin. Sebab perdebatan itu adalah waktu kejahilan seorang alim. Dan dengannya syaitan betul-betul berharap apa ketergelincirannya. Makanya telah kita lewati asal dari Ibn Abbas, demikian pula asal dari Abu Qilabah, diingat kembali di mana mereka mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inna mujalasatuhum mamridatun lil qurub. Demikian pula Abu Qilabah wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yamisukum fil dalalah aw yulabisu alaikum fil dini ba'da ma lubisa alaihim. Ini juga asal diingat kembali ya Abu Qilabah, asal dari Abu Qilabah. La tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk-duduk dengan ahli ahwa. Wa la tujadiluhum, jangan kalian berjidal dengan mereka. Fa inni la amanu an yaumisukum fid dalalah, karena sungguhnya aku tidak merasa aman mereka menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan. Ini tujuannya, mereka ingin menjerumuskan ahli sunnah di dalam kesesatan, atau minimalnya ayulab bisu alaikum fitin ba'da ma'ruf bisa alaihim, atau ingin menimbulkan kerancuan atas kalian di dalam agama ini sebagian perkara yang mereka rancu padanya. Nah, minimal nah seseorang kebingungan dalam perkara agamanya. Karena itulah orang-orang yang suka berdebat, nah akhirnya apa akhirnya berpindah-pindah manhaj. Bahkan bisa berpindah agama. Sebagaimana perkataan Umar Ibn Abdul Aziz, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat tanakkul. Siapa saja yang menjadikan agamanya sebagai apa bahan perdebatan, dia akan banyak berpindah-pindah. Baik. Sehingga seorang yang memiliki sifat wara' ifanifillah, dia akan sangat menjauhi perkara ini. Nah, akan menjauhi perkara ini. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jazari, ma khasama wari'un qattu fiddin. Seorang yang memiliki sifat wara' tidak akan apa berdebat di dalam agama sedikit pun. Maka lihat orang sebesar Ayyub As-Sakhthiyani. Nah, tatkala datang seorang dari kalangan ahli ahwa mengatakan, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, kunyah dari Ayyub As-Sakhthiyani, wahai Abu Bakar, aku bertanya kepadamu tentang satu kalimat saja. Fawalla Ayyub wa ja'ala yushiru bi isba'ihi wala nisfa kalimah wala nisfa kalimah. Nah, maka Ayyub berpaling dan apa? Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Tidak walaupun hanya setengah kalimat. Tidak walaupun hanya setengah kalimat. Ini. Mereka menjauh dengan sejauh-jauhnya dari pintu perdebatan. Karena memang mereka tahu betapa besar bahayanya perkara tersebut dalam kondisi mereka apa? Seorang imam. Mereka para ulama. Ya, karena itulah setelah menyebutkan banyak akar ikhwanifillah dalam dan asy-syari'ah, Imam Al-Juri rahimahullah ta'ala tegaskan di akhirnya, man kana lahu ilmun wa aqlun famayyaza jami'a ma taqaddam dzikrillahu min awalil kitab ila hadzal mawdhi' alima annahu muhtajun ila al-amali fi fa in aradallahu bihi khairan lazima sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabah radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin min a'immatil muslimin fi kulli asrin wa ta'allama al-'ilma li nafsi liyantafiya 'anhum jahlu. Siapa saja memiliki ilmu dan akal, kemudian dia membedakan semua yang telah lewat penyebutannya, maka teman-teman dikirilahu dari awal kitab sampai pada tempat ini, yaitu tentang perkara jidal, maka dia akan tahu akan bahwasanya ilmu itu sangat butuh untuk amal. Kita lihat bagaimana amalan para salam. Mereka memiliki ilmu yang tinggi, tapi juga apa, amalan yang luar biasa dan kehati-hatian dalam agama, kehati-hatian dalam menjaga keselamatan agamanya. Sehingga sebenarnya orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka dia mesti akan menetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang para sahabat berada di atasnya, serta mengikuti para imam yang kaum muslimin di setiap zaman, dan dia belajar untuk dirinya agar hilang kejahilan dari dirinya. Ini. Nah, dan nasihat yang bagus dari Ayyub As-Sikhtiyani bahwasanya ahlul bid'ah ikhwani fillah ketika mengajak berdebat, di antara bantahan yang telak bagi mereka adalah as-sukut. Makanya Ayyub mengatakan afalastu biraddin alaihim asyaddu minas sukut. Aku tidaklah membantah kepada mereka yang lebih keras daripada dengan dia. Tayyib. Didiamkan saja sehingga mereka akan apa, semakin marah. Ini salah satu bimbingan dari para imam dalam perkara apa, jidal. Dan tentunya alhamdulillah di sana juga ada sisi yang lain, tatkala memang betul-betul dibutuhkan untuk mendebat ahlul batil. Nah, dikarenakan masalah yang besar tatkala mereka apa, mereka dijelaskan kebatilan-kebatilannya, tentunya oleh orang-orang yang memang betul-betul memiliki ilmu dan kemungkinan terfitnah itu sangat kecil, dalam artian melihat masalah lebih besar padanya, dan kalau didiamkan saja maka kemadharatan lebih besar, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Seandainya saat itu beliau diam dikarenakan kebatilan begitu meluas, afanifillah, tentunya apa? Tentunya semakin bermadharat bagi umat. Makanya ketika beliau diminta untuk munadharah, ya beliau sambut. Nah, sehingga dengannya tegak al-haq. Tegak al-haq. Tapi kalau dalam kondisi ahlul bid'ah, mereka kondisi lemah, biasanya mereka memancing-mancing untuk apa? Minta munadharah sehingga semakin melariskan bid'ah-bid'ah mereka. Nah, ini semuanya kembali pada timbangan maslahah, yang tentunya butuh meminta bimbingan para ulama di dalamnya. Nasallallahu at-taufiq was-sadad wa nasallallahu al-afiyata was-salam. Beberapa atar tadi ikhwanul fillah untuk catatan dari kitab syariah ini, dan untuk di dalam dihafal, bagus untuk di apa, dicantumkan di dalam kitab sebagai tambahan. Barakallahu fiikum, nakami bihadza, subhanallahi wa bihamdihi.